Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sepantasnya kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tiada putus-putusnya hingga detik ini, nikmat yang tiada akan mungkin kita bisa membilang, menghitung satu demi satu. Maka dengan sikap syukur, mudah-mudahan dengan sikap yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa mendatangkan kebaikan demi kebaikan, dan bisa pula melipat gandakan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga apa yang telah Allah berikan dalam bentuk segala nikmat benar-benar memberikan kebaikan kepada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memaklumkan, jika kalian bersyukur, la'azidannakum, maka sungguh pasti, niscaya aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Dan diantara sikap mensyukuri dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hendaklah kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendekatkan, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Di antara pemberian tersebut, Allah mengaruniakan kepada kita anak-anak, keturunan-keturunan. Maka jadikanlah anak-anak yang merupakan keturunan-keturunan kita wajib untuk kita mengarahkannya agar menjadi manusia-manusia yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tugas kita sebagai upaya wujud syukur kita telah dikaruniai keturunan-keturunan, dikaruniai anak-anak. Maka diantara wujud syukur itu adalah mengarahkan mereka, membimbing mereka, mendidik mereka, anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Saat mendidik mereka, pancangkanlah keikhlasan di dalam diri kita. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang demikian ini telah diperintahkan olehnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tertera di dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama itu. Keikhlasan ini sedemikian penting, karena akan menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang. Amal mendidik anak-anaknya, perbuatan mendidik anak-anaknya, jangan sampai kemudian luput dan kemudian tertolak menjadi amalan yang tidak berguna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena saat mendidik sang anak, bukan keikhlasan yang ia pancangkan di dalam hati, namun maksud-maksud, tujuan-tujuan yang di luar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya penting sekali masalah niat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih menyebutkan, innamal a'malu binniyatin. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia pun hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Kalau ia hijrahnya karena ingin meraup dunia, atau karena maksud tujuannya dalam rangka menikahi seorang wanita, maka hijrahnya apa yang sebagaimana ia telah niatkan. Karenanya penting sekali ketika mendidik anak-anak kita, niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian amaliah kita itu, perbuatan kita itu yang dilandasi keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, dan lebih dari itu akan bisa menjadi investasi tabungan kita di hari kiamat nanti, yang kelak amal kebaikan itu akan memperberat timbangan kebaikan saat proses mizan, penimbangan amal soleh dan amal buruk itu dilakukan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala saat mendidik anak-anak kita adalah sesuatu yang akan memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita. Dengan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendidik anak-anak ini, insyaAllah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Manakala kita mendidik dengan ajaran-ajaran yang benar, mendidik dengan niat ikhlas karena Allah, mengikuti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap Allah menurunkan pertolongan kepada kita saat mendidik anak-anak kita. Kenapa kita mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya mendidik mereka itu adalah suatu perbuatan yang besar, satu amalan, amalan yang sedemikian berat. Apalagi di tengah budaya asing, budaya barat, di tengah budaya syahwat, budaya syubhat, di tengah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dari hari ke hari tidak lagi menunjukkan amalan-amalan keislaman yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu masyarakat kemudian lebih cenderung atau enggan, cenderung untuk mengamalkan apa-apa yang menguntungkan dunianya, sementara hal-hal yang terkait akhirat tidak difikirkannya lagi. Di tengah masa, di tengah umat, di tengah zaman yang seperti ini, mendidik anak-anak kita adalah sesuatu yang teramat berat. Anak kita keluar dari rumah, dia sudah bisa meniru, mencontoh, meneladani orang-orang di sekitarnya. Sementara orang-orang di sekitarnya bukan orang-orang yang tersibogot, tercelup, terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan mungkin orang-orang di sekitarnya, tetangga kanan kiri, bukan dari keluarga Muslim. Dan itu semua dilihat oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak itu bersahabat, berteman dengan orang-orang non-Muslim. Ini adalah tantangan di dalam pendidikan anak. Tantangan di dalam mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kekuatan, agar kita senantiasa dibimbing, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk saat mendidik, membimbing anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, kita benar-benar terus berupaya, bersemangat mendidik anak-anak kita. Karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, menolong hamba-hambanya yang senantiasa berada di atas kebenaran. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, bersemangat engkau, ala ma yanfa'uka, atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, dan jangan lupa, fasta'in billah, hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan sementara itu kau jangan merasa lemah. Mendidik anak adalah merupakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Manfaat untuk orang tuanya, karena anak yang soleh yang ia didik menjadi anak yang soleh. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anak yang soleh ini terus mendoakan, mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Memohon kepada Allah agar dosa-dosa orang tuanya diampuni. Memohon kepada Allah agar orang tuanya dirahmati, diberi kasih sayang, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua mana yang tidak berbahagia ketika anaknya bisa mendoakannya dan senantiasa mendoakannya, sementara ia sebagai orang tua sudah tidak ada di alam dunia. Orang tua mana yang tidak bahagia ketika anak-anak yang ia didik menjadi anak-anak yang saleh, yang kemudian setelah itu anak itu terus mendoakannya. Ya. Tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan tidaklah pendidikan anak itu berhasil dengan baik, dengan mendapatkan atau dengan melahirkan keberkahan demi keberkahan, kecuali anak itu dididik dengan penuh keikhlasan karena Allah. Anak itu dididik dalam rangka niat menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu dididik dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya. Maka perlu kita perhatikan yang demikian ini. Perlu kita senantiasa memperhatikan dengan seksama betapa kita ini adalah makhluk yang lemah, perlu bimbingan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lain kecuali kita penuh ikhlas, senantiasa berusaha menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ingin menegakkan syariat-syariat agama Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka manakala ia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, firmannya, Intan ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, intansurullah, jika engkau membantu Allah, menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, menegakkan syariatnya, ya, senantiasa berittiba, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nama maksudnya adalah intansurullah, yaitu menolong Allah, yakni menolong agamanya, sehingga ajaran-ajaran agama itu hidup pada dirinya, ajaran-ajaran agama itu ia amalkan. Maka dampak dari pengamalan ajaran-ajaran agama tersebut, yansurkum, dia Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kalau Allah yang sudah membantu, kalau Allah yang sudah menolong, maka tidak akan ada lagi yang bisa menyaingi. Sebaik-baik penolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah sudah membantu, sudah menolong, Allah gerakkan bala tentaranya yang terdiri dari jin dan manusia dan apa saja dari makhluknya untuk membantu kita mendidik anak-anak kita. Kalau Allah sudah menolong, membantu, biiznillah anak kita akan menjadi anak yang baik. Allah bantu kita, misalnya dengan anak-anak yang penurut. Allah bantu kita dengan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian mendidik anak-anak itu terasa mudah. Tidak harus dengan mengeluarkan cambuk, tidak harus kemudian mengambil sapu lidi atau mengambil pentungan dalam rangka untuk mendidik anak-anak. Tidak perlu. Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan memudahkan mendidik mereka sesuai dengan pendidikan salafuna salih. Maka penting bagi kita keikhlasan di dalam beramal, terkhusus amalan mendidik anak-anak kita. Kalau tanpa keikhlasan berat. Cara mendidik kita dibicarakan oleh orang lain, kita tersinggung. Bahkan mungkin dinasehati oleh orang lain, kita merasa diperlakukan tidak baik. Sehingga kemudian kita merasa tersinggung lagi. Manakala tidak ada keikhlasan, yang dilihat adalah manusia, yang dilihat adalah makhluk-makhluk Allah lainnya. Mendidik anak lantaran makhluk, lantaran manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Didik mereka dengan cara yang baik. Didik mereka dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, bisa dengan mudah dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah akan kita dapatkan, kita akan capai. Inilah pentingnya keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Didik mereka dengan adab yang baik. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah belajar adab 30 tahun. Dia menuntut ilmu selama 20 tahun. Kemudian ia mempelajari adab 30 tahun. Dia belajar 50 tahun. Tetapi mengambil pelajaran-pelajaran adab, mengambil contoh-contoh bagaimana adab yang baik, membutuhkan waktu 30 tahun. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Sehingga kemudian terbentuk pada dirinya adab-adab yang baik. Menjadi orang kaya yang dermawan. Menjadi orang kaya yang penuh rahmah kepada sesamanya. Ia berhaji dengan serombongan orang. Rombongannya ditarik biayanya untuk perjalanan haji. Sampai kemudian tiba menunaikan manasik haji. Sampai selesai kemudian ia pun beserta rombongannya pulang ke kampung halamannya. Maka Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah lantas mengembalikan biaya-biaya yang ketika keberangkatan itu diambil. Maka biaya-biaya itu setelah pulang dari haji, biaya-biaya itu dikembalikan kepada masing-masing rombongannya, masing-masing orang yang ikut rombongannya. Maknanya apa? Maknanya seluruh perjalanan haji, keperluan haji, seluruhnya ditanggung oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Ini menunjukkan adab yang baik. Memperlakukan orang lain dengan penuh kedermawanan. Memperlakukan orang lain dengan penuh kesabaran. Dengan penuh keikhlasan, kerelaan. Walaupun harta yang ia miliki, ia berikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut. Ini contoh adab yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Adab untuk tidak egois. Adab untuk tidak ananiah, individual. Hanya mementingkan individunya saja, mementingkan dirinya saja. Tapi Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, dengan kelapangan dadanya, dengan penuh keikhlasan, membantu orang-orang itu. yang sebenarnya mereka mampu untuk menunaikan haji, tetapi Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah lebih mampu lagi dan memberikan kembali uang-uang mereka karena seluruh biaya hajinya ditanggung oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Kekayaan tidak lantas menjadikan ibn al-Mubarak rahimahullah menjadi lalai, menjadi lupa, tidak. Justru kekayaan itu semakin memacu dirinya untuk senantiasa beramal saleh yang dilandasi keikhlasan karena Allah Ta'ala. Bukan kemudian semakin bakhil, bukan kemudian semakin lebih mementingkan dirinya sendiri, bukan kemudian bertambah egois, bukan. Tapi semata-mata ia memiliki harta kekayaan itu untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara faedah yang kita dapatkan dari adab. Adab yang dicontohkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Belajar adab dari orang-orang yang saleh itu sangat penting. Dipelajari adabnya, bagaimana ia berbicara, bagaimana ia bertutur kata, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia duduk di hadapan orang yang lebih tua, bagaimana ia ibadahnya dan seterusnya. Ini pendidikan adab. Pendidikan adab yang dilihat langsung dari apa yang dipraktekkan oleh para ulama dari kalangan salafus saleh. Maka tanamkan adab kepada anak-anak, adab yang baik. Kenapa demikian? Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita sehingga kemudian menjadi manusia-manusia yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surat At-Tahrim sebagaimana yang telah kita hafal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Mendidik mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar, yaitu mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik, dengan pelajaran adab yang baik. Dan inilah yang dituntunkan oleh para a'immah sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, qala Ali ibn Abi Thalib, allimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa addibuhum, ajari mereka, ajari diri-diri kalian dan keluarga kalian tentang al-khair, tentang kebaikan. Dan didik dengan akhlak adab yang baik mereka. Demikian juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat di dalam surat At-Tahrim tersebut. Maka yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adibuhum wa allimuhum, didik mereka dengan adab yang baik. Ajari mereka dengan pelajaran-pelajaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ajari mereka. Ajari tentang Al-Qur'an, ajari tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beri contoh mereka untuk mengamalkannya. Beri keteladanan mereka bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut. Ini namanya mengajari mereka. Seorang ayah mengajari anaknya ya, sholat. Diajaknya anak itu ke masjid untuk sholat jamaah. Ini namanya mengajari. Mengajari dengan tatbik, dengan pelaksanaan secara langsung. Tidak perlu harus berceramah. Langsung memberi contoh. Langsung memberi contoh. Nah, sehingga dengan demikian ya, ilmu itu akan tertanam pada diri anak melalui pola-pola pembiasaan, dengan cara membiasakan diri sehingga ilmu-ilmu itu akan tertanam pada diri anak meskipun anak mungkin belum memahami apa yang kita ajarkan ya, tetapi sudah sedikit demi sedikit kita menyampaikan ilmu tersebut dalam bentuk amaliah. Sehingga ketika ia besar, si anak itu besar, belajar tentang agama, ia baru memahami, oh dulu orang tua saya selalu mendidik begini dan begini, ternyata ini ada hadisnya, ternyata ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah orang tua yang senantiasa ihtimam. Ihtimam kepada anak-anaknya, memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Semoga apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Atas segala kekurangan, keterbatasan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.